Satu nusa, satu bangsa tuk selamanya. Bertahanlah, bertahan, jangan pernah menyerah. Dan mimpi merah putihku terbenam saat ku mati. Bertahanlah, bertahan, jangan pernah menyerah. Mungkinkah satu nusa bangsa tuk selamanya? Sa